Alhana asufku bil aswab. Nah, melalaikan kita transaksi jual beli, ya, dari menghafal hadis. Ketika sahabat Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu meminta izin hendak menemui Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sudah 3 kali minta izin, 3 kali ketuk pintu, tapi Umar belum mengizinkan masuk. Setelah itu beliau mengizinkan, ya, sepertinya ada suara Abu Musa, suruh dia masuk. Setelah dicari di luar ternyata tidak ada. Kemudian pada waktu berikutnya datanglah Abu Musa dan ditanya oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kenapa engkau pulang kembali? Karena beliau sudah menyuruh orang lain untuk mengizinkan beliau masuk. Kata Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, ya Amirul, ya Umar, ya, aku sudah minta izin 3 kali tetapi belum diizinkan, maka aku pun kembali. Karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idasta'dzana ahadukum falam yu'dzan lahu falyarji'. Jika seseorang meminta izin untuk masuk dan tidak diizinkan, hendaklah dia kembali. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu baru mendengar hadis ini. Kata beliau, benarkah ini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jika benar, datangkan saksi. Datangkan penguat. Jika tidak ada penguatnya, maka aku akan menghukummu. Ya, karena tidak sembarangan mendatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika tidak ada saksi, tidak ada bukti, akan dihukum. Ya. Maka sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu menemui orang-orang Ansar. Siapa yang mau menjadi saksi di hadapan Umar tentang benarnya hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kata orang-orang Ansar, la yashadulaka illa asgharuna. Tidak menjadi saksi yang menguatkan engkau kecuali anak kecil dari kita. Anak kecil dari kalangan kami. Artinya apa? Sampai anak-anak kecil pun tahu hadis ini. Tahu adab istidzan meminta izin jika sudah 3 kali pulang. Ya. Anak-anak kecil Ansor sudah tahu hadis ini. Maka bangkitlah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang masih muda ketika itu untuk menjadi saksi penguat, ya, tentang hadis ini. Beliau pun bersaksi di hadapan Umar radhiyallahu taala anhu, ya. Ini menunjukkan benarnya hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Umar? Hah? Alhani as-safqu bil aswaq. Nah. Jual beli di pasar sudah melalaikan aku dari hadis ini. Kaistahidu, ya, fi talabil ilmi. Bersemangat, bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi, ya. Apalagi hadis ini kita baca hanya sepekan sekali. Kalau tidak libur. Kalau libur bisa 2 pekan, bisa 3 pekan, ya, karena jadwalnya malam Ahad. Nah, tidak ada yang hafal? Atau 1 hadis saja? Nah, 2 hadis. Fadhol. Akhrajahu Tirmidzi, ya. Nah. Nah, terus yang kedua. innakum. Nah, ahsantum, barakallahu fikum. Nah, ada lagi? Baik. Kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu, seorang mukmin itu, mir'atu akhihil mu'min, cermin bagi saudaranya yang mukmin. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya yang mukmin. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dengan sanad yang hasan. Ma yu'khadhu min al-hadis, dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Al-ula, faedah yang pertama, fi hadzal haditsi asy-syarifi wasfun nabawiyyun badi'un wa tashbihun balighun yubayyinu mauqifal akhil muslim min akhihi wa yuhaddidu mas'uliyatahu tijahah. وأنه منه كالمرآة الثقيلة التي تريه نفسه على حقيقتها وعلى ما فيها. Kata beliau, fi hadzal haditsy syarif, di dalam hadis yang mulia ini, wasfun nabawiyyun badi', terdapat pensifatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pensifatan yang indah. Beliau mensifati bagaimana sifat seorang mukmin, ya. Bahwasanya seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Wa tashbihun balighun, dan di dalam hadis ini terdapat penyerupaan yang kuat, ya. Di mana seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya mukmin yang lain. Yubayyinu mauqifal akhil muslimin akhi. Yang penyerupaan ini menjelaskan, ya, sikap seorang mukmin terhadap saudaranya yang mukmin. Bagaimana sikapnya terhadap saudara seiman, saudara seislam. Wa yuhaddidu mas'uliyatahu tijahah. Dan sifat yang disebutkan oleh beliau di sini, ya, menjelaskan dan menetapkan bagaimana tugas seorang mukmin, tanggung jawab seorang mukmin terhadap saudara mukmin yang lain. Wa annahu minhu kal mir'ati saqilah, dan bahwasannya seorang mukmin itu seperti cermin yang mengkilap, ya, allati turihi nafsahu ala haqiqatiha, yang dimana cermin ini menampakkan kepada diri seorang mukmin, nah, dengan penampakan yang hakiki. Cermin ini menampakkan, ya, hakikat yang sebenarnya dari orang yang bercermin tersebut. Wa alama fiha, dan menampakkan hakikat yang ada di dalamnya, akhlaknya, sifatnya, dan seterusnya. Sehingga seorang mukmin, bagi seorang mukmin yang lain, bagi saudara mukmin yang lain, itu seperti cermin yang dimana dia melihat di cermin tersebut wajahnya dia, ya. Nah, sehingga dia bisa melihat aib-aibnya. Nah, seorang kalau bercermin, kalau ada aibnya kelihatan, ya. Dan juga demikian seorang mukmin, dia melihat aib-aib yang ada pada saudaranya. Ini kekurangan saudaranya, ya. Saudara saya, teman saya ini akhlaknya, sifatnya seperti ini, seperti itu. Nah, sehingga ketika dia melihat seperti ini, keadaan saudaranya memiliki sifat-sifat yang jelek, terdapat aib padanya, maka dia berusaha untuk memperbaikinya. Dia mencoba untuk menasehatinya. Dia mencoba untuk mengingatkannya. Dia mencoba untuk membimbingnya dan menunjukkan kepada jalan yang benar. Seolah-olah dia sedang menghiasi saudaranya, memperindah saudaranya, nah, agar saudaranya ini indah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan agar saudaranya ini indah di sisi hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Nah, ini makna hadis al-mu'min mir'atu akhihil mu'min. Seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lainnya. Dan ini masuk dalam kategori nasihat, ya. Artinya seorang mukmin ketika melihat ada aib pada diri saudaranya, dia menasihatinya. Nah, kemudian faedah yang kedua, al-muslimu nasihul muhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin yang nasih, seorang muslim yang memberi nasihat, yang suka memberi nasihat, dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, ini muslim yang nasih. Yattali'u ala uyubi akhihil muslim. Dia melihat aib-aib saudaranya muslim yang lain. Wa akhta'ihi, dan dia melihat kesalahan-kesalahan saudaranya yang lain. Wa zallatihi, dan ketergelincirannya. Fayunabbihu ilaiha. Maka ketika dia melihat ada hal-hal yang aib pada diri saudaranya, baik sifatnya atau akhlaknya atau jalan yang sedang dia tempuh, ya, dia tergelincir dari jalan yang lurus, ya, maka dia mengingatkan saudaranya, ya, menegurnya, ya. Wa yadulluhu ala islahiha, dan membimbing dia untuk memperbaikinya. Nah, sampaikan jalan yang hak, sampaikan kebenaran kepadanya. Wa yursyiduhu ila taqwimiha, dan membimbing dia untuk meluruskan jalan yang sedang dia tempuh, sehingga dia kembali ke jalur yang benar, jalur jalan yang lurus. Wayansahuhu bitakhalli anha. Kemudian dia menasihati saudaranya untuk membuang aib-aib yang ada padanya. Dia menasihati saudaranya untuk membuang dan membersihkan saudaranya ini dari aib-aib dan kesalahan-kesalahan serta ketergelincirannya tersebut. Hatta yuzayyinahu 'inda maulahu alladhi yanduru min 'ibadihi ila qulubihim wa 'amalihim. Sehingga seorang muslim itu dia seperti sedang memperindah, mempercantik saudaranya yang lain di sisi Allah Azza wa Jal. Yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hamba-hambanya, melihat ke hati-hati mereka dan melihat kepada amalan mereka. Ini yang Allah lihat dari hambanya, hati dan amalan mereka. Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat jasad kalian dan tampang kalian. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati-hati kalian dan amalan kalian. Ketika seorang melihat saudaranya terdapat aib, cacatan dan kesalahan, baik sifatnya atau amalannya, atau ketergelincarannya dan seterusnya, maka dia berusaha untuk mengingatkan, dia berusaha dan membimbing untuk memperbaikinya, meluruskannya, dan menasihati untuk membuang jauh-jauh sifat-sifat yang buruk tersebut, sehingga seolah-olah dia seperti sedang memperindah saudaranya, membersihkan saudaranya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah azza wa jal melihat kepada hambanya, kepada hati-hati mereka dan amalan mereka. Kama yujammilul muslimu akhahul muslim indal khalqi bi izalatil ghaltat wa zallat. Sebagaimana seorang muslim dia memperindah saudaranya muslim yang lain, di sisi makhluk, dengan dia menghilangkan kesalahan-kesalahan dan ketergelinciran-ketergelincirannya. Dia enggak mau saudaranya jatuh di sisi makhluk yang lain, di sisi hamba-hamba Allah yang lain. Sehingga dia berusaha untuk memperbaikinya. Dan berusaha untuk meluruskannya. Dengan cara dia menasihatinya, atau menghilangkan kesalahan dan ketergelincirannya. Wahwa, dan ini min nasihatil muslim li akhihil muslim, termasuk dalam kategori nasihat seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Fi hadis Tamim ad-Dari as-Sabiq, sebagaimana dalam hadis Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu yang sudah berlalu, yang sudah kita bahas. Hadis ad-dinun nasihah. Kulna liman ya Rasulullah, qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Maka seorang mukmin itu seperti cermin bagi mukmin yang lainnya. Hadis yang sangat pendek insyaallah semuanya hafal. Al mukmin mir'atu akhihil mukmin. Baik. Hadis yang berikutnya. Wa'an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Akhrajahu ibnu Majah bi isnadin hasan wa huwa 'inda at-Tirmidzi illa annahu lam yusammi as-sahabi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas, seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, bercampur, bergaul, ya, di tengah-tengah manusia. Wa yasbiru ala adzahum, dan dia sabar terhadap gangguan-gangguan yang muncul dari manusia yang dia gauli. Ya. Khairun, itu lebih baik. Ya. Min alladzi la yukhalitu an-nas, daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia. Wa la yasbiru ala adzahum, dan tidak sabar terhadap gangguan yang muncul dari manusia. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dengan sanad yang hasan, dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam sunannya. Hanya saja Al-Imam Tirmizi tidak menyebutkan nama sahabat perawi hadis. Nah, sedangkan dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan perawi hadisnya siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya orang yang bergaul, bercampur, ya, bermuamalah dengan manusia dan sabar dengan gangguan-gangguan yang muncul dari mereka, ya. Karena ini konsekuensi bergaul, ya. Nah, pasti muncul gangguan, hal-hal yang tidak dia sukai dari teman-temannya, ya, kawan-kawannya, ya, tetangganya, nah, dan teman duduknya, dan seterusnya. Nah, akan muncul hal-hal yang tidak dia sukai. Namun seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, kemudian sabar dengan gangguan mereka, dengan hal-hal yang tidak dia sukai dari mereka, itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia, ya, dia menyendiri di gunung, di hutan, sana. Nah, dan tidak sabar dengan gangguan yang muncul dari mereka. Lebih baik daripada orang yang uzlah, ya, menyendiri, ya, karena tidak sabar dengan gangguan yang muncul dari manusia, ya. Seolah-olah kalau dia sendiri bebas dari masalah. Nah, padahal masalah tetap muncul, ya. Mau ketika bergaul atau tidak bergaul. Nah, masalah muncul, ada masyakil, ya, karena ujian kita masing-masing. Nah, maka sabar, ya, ketika bergaul dengan teman-teman, bergaul dengan kawan-kawan, ya, dan muncul hal-hal yang tidak kita sukai, sbiru, sabar, ya. Nah, jangan sedikit kles adalah, nah, ya, menyendiri aja, nah, dah nggak usah berteman, nggak usah berkawan, ya. Nah, tidak sabar dengan gangguan yang muncul dari orang lain. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lainnya. Atasbirun, apakah kalian mau sabar? Ya. hadapi semua ini dengan kesabaran. Nah, ya, sabar. Nah, yang jelas hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang hidup berbaur dengan manusia, bergaul dengan manusia, kemudian sabar dengan gangguan yang muncul dari mereka. Nah, dan orang seperti ini lebih baik daripada yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan gangguan yang muncul dari mereka. Nah, dari mana sisi keutamaannya? Nanti akan disebutkan, karena ada khilaf, ya, ada khilaf di tengah-tengah para ulama. Mana yang lebih afdol, bergaul, berbaur dengan orang, ya, atau menyendiri, menyendiri di hutan atau di tengah laut sana, ya, yang nggak ada orang, atau di padang pasir atau di gunung, ya, atau di rumahnya mengurung diri sudah, nah, ya, sama sekali nggak bergaul. Mana yang lebih afdol? Dengan orang yang bergaul dengan manusia, yang ketika melihat ada kemungkaran dia mengingkari kemungkaran tersebut, menasehati saudaranya, ya, ketika dia punya faedah dia sampaikan kepada saudaranya, ini kan bergaul. Nah, ya, mana yang lebih afdol? Khilaf, ada khilaf, perselisihan di tengah-tengah para ulama. Nah, baik. Mau lanjut apa mau selesai? Lanjut. Nah, baik. Adzan dulu ya. Nah, adzan dulu, fadal. Al-muadzin ya adzan. Kita lanjutkan penjelasannya ba'dal adzan. Fadal. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala menjelaskan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma di atas. Khilaful ulama. Khilaf atau perselisihan yang terjadi di tengah para ulama. Hunaka maslakan. Di sana ada dua jalan yang ditempuh oleh manusia. Huma, keduanya adalah i'tizalun nas wal bu'du anhum. Menjauh dari manusia. Ini jalan yang ditempuh yang pertama, menjauh dari manusia, memisahkan diri dari manusia. I'tizalun nas, memisahkan diri dari manusia dan menjauh dari mereka. Uzlah, menyendiri. Au mukhalatatuhum. Kemudian jalan yang ditempuh yang kedua, mukhalatah. Bergaul, hidup di tengah-tengah manusia, bermuamalah dengan manusia. Wa huma qaulani li ahli al-ilmi wa ahli as-sayr wa as-suluk. Keduanya ini dua pendapat. Dua pendapat para ulama dan orang-orang soleh. Ya. Orang-orang soleh, na'am. Orang-orang yang berakhlak mulia. Wa bi'ardina li hadzainil qaulain. yakfi syarhan li hadzal hadis. Dan pemaparan kami, kata Syekh Abdul Alubasam, pemaparan kami terhadap dua pendapat ini, yaitu beliau akan memaparkan dua pendapat ini nanti, maka pemaparan ini yakfi syarhan li hadzal hadis, cukup sebagai syarah penjelas dari hadis ini. Kemudian beliau mulai memaparkan dua pendapat para ulama tentang dua jalan yang ditempuh oleh manusia. Apakah uzlah menyendiri, memisahkan diri dari manusia, ataukah mukhalathah, berbaur dan bergaul dengan manusia. Qala al-Khattabi fi kitabihi al-Uzlah, berkata Al-Imam al-Khattabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Uzlah, ikhtalaf an-nasu fil 'uzlati wal mukhalatati ayyuhuma afdal. Manusia berselisih, itu para ulama berselisih tentang masalah na'am uzlah dan mukhalatah, menyendiri dan bergaul, mana yang lebih afdal dari keduanya. Karena masing-masing punya kelebihan, uzlah punya kelebihan, menyendiri ada kelebihannya, banyak bahkan. Demikian pula mukhalathah, bergaul, berbaur dengan manusia, juga banyak kelebihannya. Hanya saja, mana yang lebih afdal dari keduanya? Ma'anna kulla wahidatin minhuma la tanfakku min fawaid wa ghawail. Ulama berselisih tentang keduanya, mana yang lebih afdol. Nah, bersamaan dengan keduanya, bahwa pada keduanya itu, atau pada salah satu dari keduanya itu, tidak terlepas dari faedah atau sisi positifnya, wa ghawail, dan tidak lepas juga dari keburukan atau sisi negatifnya. Baik. Jadi kedua-duanya, baik uzlah atau mukhalathah, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Mana yang lebih afdal? Fa ahli zuhdi ikhtarul uzlah. Orang yang ahli zuhud, zahid, apa arti zuhud? Tarku tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Ini orang yang zuhud, sehingga dia ketika hendak melakukan sesuatu, ini bermanfaat enggak di akhirat ini? Ketika antum melakukan ini, kemudian antum memikirkan ini bermanfaat apa enggak di akhirat, apa yang hendak dilakukan. Jika tidak bermanfaat, tinggalkan. Jika bermanfaat, ini bisa mendukung akhiratnya misalkan, maka dia lakukan. Ini orang zuhud, bukan orang yang pakaian copang-camping, enggak mandi 7 hari 7 malam, bukan. Orang yang zuhud adalah orang yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Ahlu zuhud, mereka lebih memilih pendapat uzlah, lebih memilih uzlah, menyendiri, memisahkan diri dari manusia. Wa minhum, diantara para ulama ini, ahli zuhud ini, Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, imam besar ini. Wa Ibrahim ibnu Adham. Demikian pula al-imam Ibrahim ibnu Adham rahimahullahu ta'ala. Wa al-Fudail ibnu Iyad. Juga al-imam al-Fudail ibnu Iyad. Yang sering kita dengar ucapan-ucapannya Wa Sulaiman al-Khawas. Demikian pula al-imam Sulaiman al-Khawas. Wa Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi. Wa Nahwuhum, dan yang semisal mereka. Artinya masih banyak lagi para ulama ahlu zuhud yang memilih pendapat uzlah, bahwasannya menyendiri itu lebih baik daripada bergaul, ya. Nah, karena menyendiri itu atau memisahkan diri dari manusia, nah, dapat meminimalisir keburukan dan kejelekan yang kadang terjadi ketika bergaul, ya. Ketika bergaul kan kadang terjatuh ke dalam ghibah, ya. Nah, sadar nggak sadar, terasa nggak terasa, sudah membicarakan aib orang lain. Sadar nggak sadar dia mencela saudaranya, mencerca saudaranya, ya. Dan seterusnya. Nah, sadar nggak sadar dia menzalimi saudaranya, ya. Ini hal-hal yang kadang rawan terjadi ketika bergaul. Ketika menyendiri, terbebas dari yang seperti ini. Nah, sehingga mereka lebih memilih uzlah lebih baik daripada mukhalathah. Nanti akan datang penjelasannya lagi. Wa dhahaba ila tafdhilil mukhalathah. Kemudian mereka yang berpendapat lebih utama mukhalathah, lebih baik mukhalathah, lebih baik bergaul, ya, berbaur dengan manusia daripada uzlah menyendiri. Mereka adalah Sa'id ibn al-Musayyib atau Musayyib. Nah, tabi'in kabir, ya. Bahkan ulama besarnya tabi'in, ya. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala, ya. Tabi'in yang paling afdal, tabi'in yang paling utama dari sisi apa? Ilmu. Nah, dari sisi ilmu. Nah, ada tabi'in lagi yang lebih utama dari sisi ketaatan, ibadah, kezuhudan dan seterusnya. Siapa? Wais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala. Juga Al-Imam Asy-Sya'bi wa Ibnu Abi Layla wa Syuraih wa Syarik. Al-Imam Asy-Sya'bi, Al-Imam Ibnu Abi Layla, Syarih atau Syuraih, ya, Syuraih, kemudian Syarik, dan juga Abdullah Ibnu Al-Mubarak, ya. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa Ahmad Ibnu Hanbal, dan juga Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala wa ghairuhum, dan selain mereka banyak para ulama yang lebih memilih mukhalathah, bergaul dengan manusia. Nah, mereka berpendapat dengan atau berdalil dengan hadis ini. Nah, berdalil dengan hadis ini dan dalil-dalil yang lain. Di dalam hadis ini dikatakan, mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan gangguan yang muncul dari mereka itu lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan gangguan yang muncul dari mereka. Baik, kemudian beliau mulai menyebutkan dalil. Istadallal awwalun ala istihbabil uzlah. Ini masih panjang banget ya penjelasannya, ya. Sepertinya enggak sampai selesai. Nah, kita batasi sampai jam berapa itu? Enggak jelas. Setengah sembilan. Setengah lapan. Hah? Atau setengah sembilan. Hah? 7:23. Ya, 7:40 lah, ya. Hah? Kelamaan. Enggak tiap hari, ya. Istadalla al-awwalun ala istihbabil uzlah biqauli Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Para ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama, apa pendapat pertama? Uzlah, lebih afdal daripada mukhalathah. Mereka berdalil dengan ucapan Ibrahim al-Khalil, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. dalam surah Maryam ayat 48. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi. Asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Dan aku menjauh dari kalian dan dari apa yang kalian seru dari selain Allah. Wa ad'u rabbi, dan aku berdoa kepada Rabbku. Itu beliau uzlah, menjauh dari kaumnya. Nah, dan menjauh dari apa yang mereka sembah dari selain Allah. Kemudian beliau berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan uzlah ini. Ini dalil pertama. Wa biqaulihi ta'ala, dan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang berikutnya dari surat Al-Maryam, dari surat Maryam, ayat yang ke-49. Falamma i'tazalahum ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaqa wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Ketika Ibrahim uzlah, ya, memisahkan diri, menjauhkan diri dari mereka, ya, dari kaumnya, ya, dan dari apa yang mereka sembah dari selain Allah, ya, maka wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub, maka kami berikan kepada Ibrahim Ishak dan Yakub. Ketika uzlah diberikan anugerah, nikmat berupa keturunan Ishak dan Yakub. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan keduanya kami jadikan sebagai nabi. Ishak dan Yakub nabi. Ya. Alaihi wassalatu wassalam. Ini dalil yang kedua. Wa bima ja'a fil Bukhari wa Muslim. Dalil yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Min hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dari hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kila, ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, rajulun jahada binafsihi wa malihi wa rajulun fi syu'abin minas syu'ab ya'budu rabbahu wa yada'un nas min syarrih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling baik adalah rajulun jahada binafsihi wa mali, seorang yang berjihad di jalan Allah dengan nyawanya dan hartanya. Berjihad di jalan Allah dengan dirinya dan hartanya. Wa rajulun fi syu'abin minasy syu'ab ya'budu rabbah, dan seseorang yang berada di suatu negeri, ya, atau suatu tempat dari tempat-tempat yang ada, ya budu rabbahu, yang dia beribadah kepada Allah Rabbnya, ya, wa yada'un nas min syarrih, kemudian dia meninggalkan manusia, nah, dari keburukan mereka. Meninggalkan manusia karena menghindar dari keburukan mereka. Ini manusia yang paling baik. Seorang yang berjihad di jalan Allah dengan dirinya dan hartanya. Dan seorang yang berada di suatu tempat, suatu negeri, atau seorang yang berada di suatu masyarakat, ya, dia beribadah kepada Allah, ya, kemudian dia meninggalkan manusia atau masyarakat tersebut, menghindar dari keburukannya. Ini juga dalil disunnahkannya uzlah. Ini dalil yang keberapa? Ketiga. Kemudian mereka juga berdalil dengan ucapan Umar. Waqala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Khudhu bihadzikum minal uzlah." Ambillah bagian kalian, yaitu hak kalian dari beruzlah. Nah, karena diantara hak kita uzlah, menyendiri. Ini hak dia, ya. Hak seseorang untuk melakukan uzlah. Khudhu, ambillah hak ini, yaitu untuk beruzlah. Khudhu bihadzikum minal uzlah. Ambillah hak kalian untuk beruzlah. Kemudian dalil yang berikutnya, waqala Sa'ad ibn Abi Waqqas. Berkata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, "Lawadittu anna baini wa bainan nasi baban min hadid la yukallimuni ahadun wa la ukallimuh hatta alqallaha subhanahu." Aku ingin antara aku dan manusia itu ada pintu dari besi. Itu ada penghalang. Yang aku, naam, tidak ada seorang pun yang akan berbicara denganku. Dan aku pun tidak berbicara dengan seorang pun dari mereka. Hatta alqallah, sampai aku bertemu dengan Allah. Jadi beliau berharap dan menginginkan keadaan seperti ini. Aku berharap, aku ingin kalau antara aku dengan manusia itu ada penghalang pintu dari besi yang kuat. Nah, sehingga tidak ada seorang pun yang berbicara denganku dan aku tidak berbicara dengan seorang pun dari mereka. Sampai aku bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Nah, ini ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, wa fil uzlah, kemudian alasan lain, tafarrugun lil ibadah. Karena di dalam uzlah itu, menyendiri dan memisahkan diri dari manusia, itu terdapat faedah tafarrugun lil ibadah. Bisa fokus, konsentrasi untuk ibadah. Nah, baca Quran, zikir, sholat-sholat sunnah, ya, dan berbagai macam ibadah yang bisa dia lakukan ketika dia beruzlah. Tidak banyak bergaul dengan manusia. Sehingga di dalam uzlah terdapat faedah tafarrug lil ibadah. Bisa fokus, memaksimalkan waktu untuk banyak ibadah. Wa bu'dun an ma'asillah. Dan di dalam uzlah itu, nah, terdapat faedah jauh dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Lain halnya ketika bergaul. Baru keluar rumah, mata sudah maksiat. Nah, masuk pasar, telinga udah maksiat. Nah, dengar musik, nyanyian. Berkumpul dengan teman-teman, awalnya ngobrol-ngobrol yang baik-baik, ya. Akhirnya terbawa ngobrol-ngobrol yang jelek, ghibah, namimah, dan lain-lain. Tapi di dalam uzlah, bu'dun an ma'asillah. Nah, bisa jauh dari kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Bisa menghindar dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kadang terjadi ketika bergaul. Wa amma ya'rudu minal fitnah. Dan di dalam uzlah juga, naam, terdapat faedah jauh dari perkara-perkara yang naam muncul dari fitnah. Jauh dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, yang bergulir dan menyebar di tengah-tengah masyarakat. Banyak fitnah yang ada. Tadi fitnah naam, membuka aurat lah, fitnah musiklah, ya, fitnah ini dan itu dari berbagai macam fitan. Ya. Kalau uzlah, nah, maka bisa menjauh dari berbagai macam fitnah-fitnah yang seperti ini. Wassalamatu minal ghibah. Dan di dalam uzlah terdapat faedah selamat dari ghibah. Ya. Berbeda ketika banyak bergaul, ya. Rawan terjatuh ke dalam ghibah, sadar enggak sadar, terasa enggak terasa. Wa min afatir riya. Dan orang yang uzlah bisa selamat dari keburukan-keburukan riya. Karena banyak manusia yang dia melakukan amal soleh, ketaatan, tapi karena riya. Nah, ketika dilihat semangat. Ketika dipuji, disanjung oleh manusia, semangat. Nah, sehingga apa yang dia lakukan adalah untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Dukungan. Ketika enggak didukung, ya, nah sudah lemah dari amalan itu. Ya, enggak semangat lagi untuk berdakwah, ya. Atau enggak semangat lagi taklim karena enggak ada pujian, sanjungan dari manusia. Enggak ada dukungan dari manusia. Nah, karena tujuan dia beramalnya adalah riya. Nah. Sedangkan ketika uzlah, selamat dari keburukan-keburukan riya. Ya. Wasiyanatud din anil khaud fi dzalik. Fima la yurdillah. Dan di dalam uzlah terdapat faedah terjaganya agamanya. Terjaganya agama dari terjerumus ke dalam perkara-perkara tadi. Yaitu ke dalam perkara-perkara yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Selamat agamanya. Nah. Fa fi dzalikal bu'du an syururin nas, sehingga dalam uzlah terdapat faedah jauh dari keburukan-keburukan yang muncul dari manusia. Wa adhiyatu katsirin minhum, wa adhiyati katsirin minhum, dan jauh dari gangguan-gangguan yang muncul dari mayoritas manusia atau kebanyakan manusia. Dia terhindar dari keburukan manusia dan gangguan kebanyakan manusia. Wal bu'du amma yulhi al-qalba wal 'aina 'inda an-nadhari ila zahratil hayatid dunya. Dan dengan uzlah terdapat faedah jauh dari perkara-perkara yang bisa melalaikan hati dan bisa melalaikan mata. Ketika melihat kepada kemewahan kehidupan dunia. Orang yang bergaul, apalagi yang dia gauli banyak orang-orang kaya. Orang-orang yang hidupnya wah. Maka yang dia lihat ya yang kaya itu. Ya. Duhai kiranya saya jadi seperti dia. Duhai harta saya seperti dia. Ya. Akhirnya berandai-andai dan berangan-angan panjang, tulul amal, berangan-angan panjang. Andai kata, jikalau, sekiranya, ya. Dan seterusnya, ya. Dari kalimat-kalimat berandai-andai dan panjang angan-angan. Yang hal-hal tersebut melalaikan seseorang. Ya. Dari akhirat Allah Azza wa Jal. Melalaikan hatinya. Ya. Berbeda ketika dia uzlah. Ketika uzlah siapa yang dilihat? Gak ada. Ya. Sehingga tenang. Dikatakan oleh sebagian para ulama, sahibtul agniya falam ara. Malbasan fa'ara. Aku, yang maknanya ini, lupa lafad kalimatnya. Aku berteman dengan orang-orang kaya. Kemudian aku melihat tidak ada pakaian yang lebih jelek daripada pakaianku. Aku melihat tidak ada kendaraan yang lebih jelek daripada kendaraanku. Nah, kemudian wasahibtul fuqara, aku bergaul dengan orang-orang fakir. Fastarahtu, maka aku pun tenang. Jadi ketika yang dilihat orang-orang fakir, tenang dia. Tapi ketika yang dilihat yang di atas, ya, nah, maka setiap yang dilihat adalah sesuatu yang melebihi dari apa yang dia punya, melebihi daripada apa yang dia miliki, ya. Sehingga dia merasa seperti orang yang paling sengsara di dunia ini. Ya. Ini. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Ya, dalam perkara dunia maksudnya. Dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Ya, dalam perkara dunia. Fa innahu ajdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Sesungguhnya hal seperti itu, melihat kepada yang di bawah, itu lebih pantas untuk kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Nah, sehingga diantara faedah uzlah, memisahkan diri dari manusia atau menyendiri, adalah jauh dari hal-hal yang bisa melalaikan hati. Nah, yang kadang muncul perkara-perkara yang melalaikan hati ini ketika bergaul dengan manusia, yaitu ketika melihat indahnya kemewahan hidup di dunia. Nah, ketika melihat kemewahan-kemewahan yang ada dalam kehidupan dunia ini. Kalau bergaul yang dilihat kan, wah, si fulan udah punya Alphard, ya. Si Alan ya sudah punya mobil ini, mobil itu, motor ini, motor itu, ya. Nah, sehingga dia berusaha untuk juga bisa membeli seperti apa yang dibeli oleh si fulan, ya. Kerja keras, ya. Terus dan seterusnya. Ya, kalau di hutan menyendiri, apa yang dilihat? Ya, hewan, pohon. Nah, ya. Paling dia hanya berusaha untuk bisa mengambil buah yang ada di pohon. Ya. Nah, atau menanam tanaman. Ya. Atau dia yang dilihatnya kambing-kambingnya. Nah, ini ketika uzlah, jauh dari perkara-perkara yang melalaikan hati. Allahul musta'an. Wa hunaka fawaid ukhra yaktasibuhal mu'tazil, dan di sana terdapat faedah-faedah yang lain yang bisa didapat oleh seorang yang mu'tazil, yang menyendiri, menjauh dari manusia. Imma bitawfiril waqt listighalihi bin nafi' wa imma bisalamati minasyurul wal atham. Di sana terdapat faedah-faedah yang lain yang bisa didapat oleh seorang yang menyendiri, ya. Nah, imma dengan faedah bisa memaksimalkan waktu, ya. Memaksimalkan waktu yang ada untuk perkara-perkara yang bermanfaat, ya. Nah, ini ketika uzlah, dia bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Atau imma minimalnya selamat dari keburukan dan dosa-dosa yang kadang muncul ketika dalam keadaan bergaul dengan orang lain. dan banyak lagi faedahnya. Nah. Baik. Kira-kira setelah mendengar penjelasan na'am dalil-dalil dan hadis yang digunakan atau yang dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama, nah, kira-kira mana yang lebih afdal, uzlah atau mukhalatah? Baik. Lanjut. Ini baru penjelasan pendapat pertama. Belum penjelasan pendapat yang kedua. Nah. Lanjut. Nah, sebagian udah enggak semangat ya. Nah, baik. Jadi sementara uzlah dulu ya. Nah. Karena dalil-dalil yang baru kita baca, dalil-dalil tentang uzlah. Nah, jadi sementara ya uzlah dulu. Tayyib. Ya, intinya kalau tidak ada keperluan ya, kebutuhan, nah, untuk bermuamalah, bertemu ya dengan manusia ya, lebih baik memanfaatkan waktu yang ada untuk membaca Quran misalkan, mutola'ah atau yang semisalnya. Nah, baik. Kalaupun harus mengobrol dengan yang lain ya, berbincang-bincang faedah yang bermanfaat ya, maka ya seperlunya, secukupnya. Nah, sehingga dia tidak terjatuh ke dalam ghibah. Nah, ketika dia harus bergaul dengan orang lain, maka pandai-pandai menjaga diri. Pandai-pandai menjaga dirinya sehingga dia tidak terjatuh ke dalam perkara yang enam dosa dan kemaksiatan. Baik, penjelasannya tersisa penjelasan tentang pendapat yang kedua. Kemudian perojihan penulis. Jadi penulis juga merojihkan pendapat ya. Nah, atau menyimpulkan dari kedua pendapat di atas. Nah, namun insyaallah selengkapnya akan kita baca pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.